Dan juga lebih sejahtera. Hey, ini pemimpin yang asing, asik tuh kita semua. Semua Jawa Barat bertakwa dan juga lebih sejahtera. Kamu yang di sana, di kota ataupun di desa, bolehkah aku bertanya, sudahkah ada pilihan? Pilihan semua pemimpin adil bertakwa, membawa Jawa Barat untuk menjadi makmur dan sejahtera. Jawa Barat tanah luas membentang, warganya pun ramah dan juga riang. Dihiasi cantiknya para mojang dan jajakannya yang selalu riang. Akankah ada pemimpin yang kuat bersahabat, asik diajak curhat, mengayomi warga dan rakyat? Pemimpin yang asik, asik tuh kita semua. Semua Jawa Barat bertakwa untuk sejahtera. Ini pemimpin yang asik, asik tuh kita semua. Semua Jawa Barat bertakwa dan juga lebih sejahtera. Oh, kan itu di kota di lembur. Jumpa barengan urang sejam jam rasa sukun. Siap gerakan rasakan pemilihan gubernur. Jawa Barat bertakwa sejahtera adil makmur. Asik asik ceria dan asik. Jawa Barat membutuhkan pemimpin yang asik. Di kampung tetap asik, di kota tetap asik. Bersama-sama kita ceria dan semua asik. Warganya pun ramah dan juga riang. Dihiasi cantiknya para mojang dan jajakannya yang selalu riang. Akankah ada pemimpin yang kuat bersahabat, asik diajak curhat, mengayomi warga dan rakyat? Hey, ini pemimpin yang asik, asik tuh kita semua. Semua Jawa Barat bertakwa dan juga lebih sejahtera. Ini pemimpin yang asik, asik tuh kita semua. Semua Jawa Barat bertakwa dan juga lebih sejahtera. Ini pemimpin yang asik, asiknya merakyat dan juga bersahabat. Kang Ajat Ustaz Syaihu, jangan bimbang dan ragu. Ini pemimpin yang asik, asiknya merakyat dan juga bersahabat. Kang Ajat Ustaz Syaihu, jangan bimbang dan ragu. Hey, ini pemimpin yang asik, asik tuh kita semua. Semua jawaban tetap sejahtera. Hey, ini pemimpin yang asik.